Siang sore malam, apalagi ngumpul bareng teman-teman, ngobrol ngalor ngidul, asiknya enggak karuan, serasa dunia milik kita. Tapi siang sore malam, walaupun luntang lantung sendirian, kopi top, serasa jadi orang paling top. Inspirasi mengalir cukup secangkir. Kopi top, kopi top, top kopi, top topnya kopi top, kopi top, kopi top, top kopi, top topnya kopi top. Oh, mudah-mudahan ini sampai ke mana-mana sehingga petani-petani kopi itu makmur.